Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi surahli sadri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Allahumma aftah bayna wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan bapak dimanapun berada, tentu kita masih dalam kajian membaca surat secara putus sambung. Ibu dan bapak bisa mengakses lewat internet kami di radio streaming, alamatnya www.arirkm.com, arirkm.com, atau di www.muslim737.com. Radio kami punya 5 di web itu. Ada juga radio radiomuslimjakarta.com, ada fmmuslimjakarta.com. Di sana bukan hanya sekedar suara yang diambil, ada gambar-gambar, termasuk kalau ibu dan bapak membuka di layanan internet itu, ada anak kecil dari Arab Saudi yang pintar itu, ada yang 2 tahun yang pintar itu, bagus, di situ saya kumpulkan sengaja. Walaupun ya kita tahu lah namanya di internet itu ada dalam pilihan hidup memang begitu. Nah, kita arahkan yang positifnya insyaallah. Kita coba surah ke-97 meneruskan kajian kita. Surah ke-97, surah Al-Qadar. Kita akan mencoba untuk membacanya secara putus-putus. Nanti semua orang harus jadi guru, semua orang jadi murid. Nanti ke depan, tapi yang belum siap gak harus ke depan ya. Kayak seperti ini bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah ya. Inna matobi ketemu alif itu mad jaiz munfasil. Di buku halaman 38 nomor 2. Kalau matobi ketemu hamzah satu kalimat mad wajib muttasil. Kalau bingung pokoknya ada alif begini panjang aja nih. Ini panjangnya 2 sampai 5. Kalau ini matobi ketemu hamzah satu kalimat ini mad wajib muttasil. Alifnya lebih tebal, panjangnya 5. Ini 2 sampai 5. Ah lupa pokoknya ada alif begini panjang begitu 5. 5 ketukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Di sini tadi ada yang ketinggalan nih ya. Hu-nya nih. Sekali lagi nih. Inna anzalnahu fi hufi ya, jangan hufi, banyak orang, bukan kita aja di luar itu banyak inna anzalnahu fi, itu jangan, itu kosar ya, jangan memanjangkan, artinya akan beda nanti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna Qadar gitu ya. Wah mak, ini latih yang saya katakan tadi, senam mulut. Tapi jangan banyak makan gorengan, nanti tadi yang azan aja tadi makan gorengan tuh kayaknya ya. Atau jangan-jangan belajar dengan kita tadi jadi suaranya gitu ya. Ditahan. Wah mak gitu ya. Senam. Emang baca Quran harus begitu? Enggak. Ini untuk latihan aja, melatih kita. Karena orang Indonesia itu ngomong apapun orang ngerti. Ngerti orang ngomong aja. Tapi kalau bahasa Barat, bahasa Inggris, bahasa Arab harus jelas artikulasinya. Karena salah huruf, salah arti. Coba fasholli lirabbika wanhar. Salah. maka ya pasoli maka salatlah dengan menyebut nama Tuhanmu wanhar dan siang hari, kalau hanya gede. Tapi kalau fasoli rabbika wanhar, wanhar maka salatlah dengan menyebut nama Tuhan wanhar dan berkurbanlah. Atau ada khotib di situ, la in sakartum lajidannakum, itu salah kata dia. Kalau kamu mabok maka nikmat akan diberikan karena sakaro sin kecil, padahal lain syakartum sin syukur ya, itu diantaranya ya yang saya tahu. Banyak kok beberapa huruf makhraj yang salah membunyikan, salah arti. Tapi kan saya nggak ngerti artinya, saya kan belajar, itu lain lagi ya, Allah maafkan, yang penting mah belajar aja itu ya, kemampuan kita kan terbatas, bahasa kita terbatas ya. Nah ini wa ma adu adi, ini melatih kol-kolah. Karena banyak orang yang baca kol-kolahnya gini, wa ma adu, nya itu nyicil, nggak boleh. Wa ma adu roka ma lailatul qadr. Wa ma adu roka ma lailatul qadr. Qadr, gitu ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Oh begitu, kalau udah baca nanti enggak begitu. Syahrnya di bawah ya. Jadi nanti kalau sudah lagu Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Artinya jangan syahr, enggak. Tapi untuk latihan supaya terbiasa, supaya berbekas gitu ya. Itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Enggak apa-apa ngambil napas, ini latihan, ini latihan nyambung ya. Bi'izni rabbihim min kulli amr ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun salamun hiya ha, itu melatihah itu susah. Hiya ha. Di sini tadi ha kecil. Alhamdu jangan alhamdu ya. Hayyalas shalah ha ya, ha kecil. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu latihan ya. Nanti kalau sudah latihan cengkok gini, coba ke lagu kayak gini ya. Nanti Bapak tapi saya ke depan jadi gurunya enggak boleh pakai lagu dulu, harus nyentak-nyentak dulu. Nih kalau udah lagu kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna azalna fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu surat ini aja dipakai surat salat bener, ah saya dapat pahala. Daripada baca Qur'annya yang enggak bagus, alladzi anqadha zahrak kan banyak. Padahal alladzi anqadha zahrak. Qadha zahrak gitu kan? Qadha zahrak. Wa ma ada list yang gelik ya, ada halis, halis itu kayak alis itu. Wa ma ada, nggak usah ada, nggak usah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tapi saya enggak boleh seudan, mungkin R-nya ada ya. Karena enggak kedengeran ke sini. Qadar. Kalau hidup susah, keder. Itu keder ya. Lailatul qadri khairum min syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Syahr. Dan waqaf isyarah. Dan wal as salah wal asr ya, waqaf isyarah. Nanti kita lihat surat wal asri. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Titik tiga ini apa maksudnya? Tahu? Iya, apa artinya? Nah, gitu. Jadi kalau berhenti di sini enggak boleh berhenti gitulah. Jadi boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kayak di Al-Baqarah juga sama. Dzalika kitabul raiba fi hudalil muttaqin. Jadi boleh mengkulli amr. Di sini enggak boleh salam, enggak boleh. Tapi kalau mengkulli amr salam gitu boleh. Jadi boleh berhenti salah satunya, tidak boleh berhenti di keduanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Percaya sama saya, kalau sudah yang tadi hentakannya bagus, lagu mah gampang. Kita ngikutin beliau. Tapi yang belum siap, gak apa-apa, gak saya suruh ya. Karena banyak baca Quran tuh, kata Pak Nurdin, saya mengutip. Saya itu kadang-kadang baca Quran di mana-mana gak grogi. Tapi kadang-kadang di depan orang-orang tertentu, grogi. Begitu memang. Saya juga begitu sama ya. Itu pas ada ini. Ya, putus. Dari bismillah. Jangan pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di kampung dulu. Inna arsalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Bukan bi'id, bi'il. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan dibilang ini enggak ada dasarnya. Khatib itu kalau yang khutbahnya menggebu-gebu begitu. La in syakartum lazidannakum, gitu. Enggak, la in syakart, enggak gitu kan. Ini kan trik berdoa juga begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan begitu. Ini doa. Jadi cara seperti membaca doa dan pidato gitu. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Enggak ditunjuk, siapa aja yang mau? Itu tuh yang Bapak itu pinter sini, Pak. Sini Pak. Ini yang punya ini dulu tuh ayahnya imam masjid di sini. Hei Pak, sini Pak. Sini Pak, Pak Tapik. Ayo Pak, saya enggak mau nunjuk ya kalau ini. Kecuali Pak Nurdin saya tunjuk nanti. Kangen udah lama dia. Ya. Jangan pakai lagu. A'udzu billahi minasy syaithan. Kurang yang tadi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithan. Nyamber ya. Latihan ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Lailatul qadri khairun. Lailatul Qadri khairum. Bukan agak ngerehat khairum. Khair. Lailatul Qadri khair. Lailatul Qadri khairum. Tenang Pak, tenang ya. Gampang kok ini. Di sana mah bisa tadi, di sini kan grogi ya. Di belakangnya ustaz Jawa. Bayangin aja. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Bukan dal, biil. Biil. Lidahnya kayak digigit biil. Tanaz. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr ya. Kan kalau enggak digini enggak biasa. Susah. Amr. Amr bin As kan ada amr. Amru amr. Ya. Bareng. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'ilni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Salamun idhar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak masih di ha dada sama ha kecilnya dibedakan ya. Kalau ha kecil, Pak, di kayu manis itu ada asinan namanya ha, coba panggil. Ha. Nah, kalau itu ha ya, tapi sudah secara umum sudah bagus. Ya. Bapak, hari ini kita bercape ria, tapi ini jutaan orang mendengarkan kita di radio streaming itu. Kadang-kadang ada beberapa jamaah dari Arab Saudi. Masa sih di Arab belajar kayak ginian? Iya kan tenaga kerja kita di sana. Belajar dari ginian lagi masa iya mereka malu gitu kan. Dengerin internet kita. Makanya Pak Abdul Jabbar kalau ada daftar-daftar huruf mau dinaikin di web saya silakan. Nih Pak Abdul Jabbar lagi ada di Afrika. Misalnya nanti di sana telepon ke saya online gitu. Enak. Bukan tujuan lainnya, semuanya lillah dan semuanya yang mengatur itu hati. Orang yang huru jaja kan kalau orang tetangga mah bilang, "Allah, biasalah namanya juga." Hati kita kok yang dialog dengan Allah. Orang memiliki penilaian itu sah-sah saja, silahkan aja, tapi kita punya hati. Bapak. Ayo. Pak Abdul Jabbar. Ya. Saya juga 2 minggu ini teriak-teriak suara habis. Pak Abdul Jabbar, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Ulang. Ya, kan melatih kecepatan ini loh. Jadi kalau enggak cepat, orang banyak karena dia enggak mau nggak tujuan salah, cuman kurang cepat. Jadi filai kadang-kadang inna anzalnahu fi itu jadi kecepat ketahan pada hufi. Ya, ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu wa Tanazzalul malaikatu war. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim. Boleh. Sampai situ memang kalau ini sampai situ. Ya, biizni rabbihim. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi kalau lagi latihan gini nyuri-nyuri enggak apa-apa. Ya Allah, mohon diampuni karena saya ini ibarat orang yang belajar melangkah. Bayi belajar melangkah, mau mentok kemana, mau jatuh di mana, saya lagi belajar membaguskan itulah kecepatan ini. Tapi kalau sudah lagu, haram hukumnya, tidak boleh ya. Gitu. Salamun hiya hatta mato. Ya, salamun hiya hatta mato la'il fadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca Quran harus begitu? Enggak, sekali lagi. Untuk tenang sebelum yang lain, Pak Ustaz. Lagu Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz enggak boleh nyentak. Sini Pak Ustaz. Kasih lagu. Iya, lagu aja enggak usah nyentak Bapak mah. Ini kan Bapak nanti cucunya dengerin. Pak Haji Muhammad Roji. Saya kagum dengan suara Bapak ini. Coba berapa lama usia Bapak ini kan belum sampai 150 enggak mau kan? Belum pakai ini, Pak. Kalau pakai itu mengganggu suaranya enggak pecah. Jadi nanti ada abadi. Ada itu Eyang Muhammad Rizki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Bapak, saya mau yang lagu Bapak tuh kalau enak di malanya agak ngegelik lagi, kurang teh. Bapak pasti ada mic agak grogi sedikit. Ngegeliknya itu yang senang. Tanazzalul malaikah. Bapak saya pusing, coba ya. Yang panjangin dikit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau di sana enak suaranya itu. Di malanya itu Ibu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Boleh gitu juga. Betul. Jadi kalau diteruskan min kulli itu pelajaran. Jadi begitu. Kalau berhenti min kulli amr. Hatta matla'il fajr. Terusin gitu. Boleh, memang seperti itu. Jadi boleh Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Boleh. Jadi boleh tahu ilmunya aja. Terus hiya hatta matla'il fajar gitu. Tapi di hiatanya lagunya kurang enak ya kesananya. Kurang sip. Jadi enaknya di ya, min kulli amr ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Nurdin. A'udzu billah. Malah enggak bisa kalau begitu. Iya, enggak apa justru ya. Itu. Ini kan Sundanya ya. Kalau tadi Betawinya auju. A'udzu. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Syahr. Ulang lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war. Lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Ya, barang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau ini hilang. Emang lebih pintar dia berlagu daripada ini kan susah lagi suruh. Emang agak susah. Susah karena maaf ya Pak ya, kita mau bangun 780 tingkat atau berapa tingkat, pondasi harus kuat. Jadi dasarnya lagi di ini kan. Enggak usah disentak-sentak ya. Disentak-sentak itu awal aja tadi. Jadi kalau kesininya sudah capek, sudah lelah, suara juga sudah habis, bisa misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tapi ini tetap ya, ngelatih ini tetap enggak itu padinya hati dulu tuh ya, buka tapi mau sentak lebih bagus ya. Bapak mulai. A'udzu billah. Sunda ya, bukan. A'udzu billahi minas. Bapak enggak kedengeran suaranya di sini, adanya di sana enggak ada, gini aja Bapak. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, barang. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Syahr. Syahr. Syahr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta salamun hiya hatta madla'il Mato. Jadi ini kayak orang disuruh ngaji, gerundel gitu sama orang tuan. Pak Nurdin, Nurdin ngaji. Ya, salamun. Iya, kayak gerundel gitu. Ya, kayak ngegerundel gitu ini. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, siapa lagi? Ya, Pak, silakan. Capek jenuh, tapi ingat, ini direkam. Direkam pahala udah jelas sama Allah. Amin, ya. Direkam suara ada. Jadi amin, ya. Untuk orang lain ya, saya nggak usah ngomong banyak. Di luar kita itu yang mengaku dirinya Muslim, sudah berjilbab Muslimah, sudah pakai topi, belum pada bisa baca Quran. Pengen baca Quran malu mereka itu. Ya banyak kok coba di antara sekolah itu. Saya mengadakan penelitian SMP SMA dari 40 orang yang pinter yang bisa baca Quran paling 2 orang itu pun masih tajwidnya masih ragukan. Bagaimana generasi Islam kita ini kalau di tangan-tangan mereka itu ya mainan telinganya ditutup dengan lagu-lagu dan macam-macam Facebook dan segalanya, tidak pernah tidak sempat untuk mengkaji Quran, tidak mau duduk seperti ini. Allahu Akbar, sedih kita itu ya. Makanya bagus bapak-bapak hijrah dari masjid ke masjid, tolong, dan ini tolong diajarkan ya, karena ini tidak ada zikir yang lebih utama selain zikir membaca Quran. Ya bapak, pas siapa ini? Budi, Pak Budi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzal. Ang-annya jadi ang. Ang. In. Nah, in. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Min alfi shahr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu warruhu warruh dari Jawa ya. Ahaunya kadang-kadang agak tuh. Memang gitu logat. Ya tanaz Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hat Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau saya ajarin lagu, sebentar juga pinter dia. Tapi ininya makhrajnya enggak kena kadang-kadang. Dan kita tidak bisa itu tadi ya, kita tujuannya untuk mengajarkan kepada yang lain. Ini apa lagi, Pak? Ya. siapa lagi? Bapak lagunya deh. Ya terakhir deh. Sama kok, kalaupun nggak nyoba kan dari tadi saya aja udah sampai. Oh ya, tapi nggak apa-apa kok. Capeknya sekali karena direkam. Pahala sudah direkam sana, jadi direkam di sini. Ya Pak lagu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى ta mudla'il salamun hiya hatta mudla'il fajr. Salamun hiya hatta mudla'il fajr. Nih Pak Imam kita ya, Pak Pak siapa? Pak Afifillah, maaf ya, nama kadang-kadang wajah mah gak pernah lupa, jadi banyak jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. In, Pak kalau suara tinggi, ingat di TV ya, kalau ada anjing melolong, anjing oh gitu. Ternyata cocok, bagus. Kita juga mau inna gitu, Pak. Jadi enak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Napasnya dilatih ya sampai kuat gitu. Tapi kalau nanti enggak kuat juga bisa bi'idznirabbihim bisa dibagi dua ya. Salamun hiya hat. Ini hiyanya hiya belajar ya. Salamun hiya hatta mawdhala'il fajr. Salamun hiya hatta mawdhala'il fajr. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk semuanya. Ada saran kritik silahkan ke 0812-828-7881, 0812-828-7881, atau lewat emailnya arirkm@gmail.com, atau lewat radio streaming kami bisa di www.arirkm.com, arirkm.com, atau di www.muslim737.com, atau di www.radiomuslim/jakarta.com, atau di www.fmmuslim.com. Semoga apa yang kami sampaikan ini tidak ada artinya sebetulnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu dan bapak yang tengah belajar. Harapan kami semuanya pemberantasan buta huruf Al-Quran, memahami Al-Quran, tajwidnya, bacaannya bagus, dan kedepannya nanti kita makhrajnya, kemudian juga artinya yang terpenting itu, karena Al-Quran itu pedoman. Al-Quran bukan hanya dibaca, digelak-gelik, tapi juga harus dipahami dan untuk kita amalkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.